السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, yang artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, yang artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mendekat, yang artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadat atas seluruh yang diperintahkan dan juga menjauhi atas seluruh yang dilarang. Insyaallah hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin, dan setiap harinya selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, artinya Allah selalu memberikan kita peluang untuk menjadi hamba-hamba, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita salah satu di antara orang-orang yang selalu semakin bertambah harinya dan umurnya, namun semakin bertambah pula kebaikannya. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Kita juga Alhamdulillah di dalam bulan yang baik, di waktu yang baik, salah satu bulan hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini ada salah satu syariat Islam yang menjadi pusat sentralnya ibadah. Namun akan tetapi tahun ini banyak dari yang berkewajiban menunaikan ibadah haji tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Kita hanya berharap mudah-mudahan itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah datang tahun-tahun yang akan datang, kesempatan-kesempatan lagi bagi kita umat Islam bisa melaksanakan ibadah hajinya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana kita tahu, adalah bulan hurum, bulan yang disucikan, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Artinya saat kita memasuki bulan tersebut, harus ada komitmen di dalam diri kita ingin juga menyucikan, mencucikan bulan ini sebagaimana Allah mensucikannya. Kita menanamkan komitmen itu di dalam diri kita bahwa kita akan menjadi salah satu orang yang juga menjaga kesuciannya. Kita yang akan menjaga kemurniannya, kita yang akan menjaga kemuliaannya. Allah yang memuliakan. Bagaimana cara kemuliaan itu tetap utuh dan ada? Kita sebagai orang-orang yang mengaku hambanya Allah, menjaga kemuliaan tersebut, mensucikan apa yang Allah sucikan, agar kita menjadi orang yang beruntung dengan datangnya bulan Dzulhijjah. Bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana cara memuliakannya? Sucikan, muliakan bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, tidak ada perbuatan ibadah yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sukai, ya, melebihi semangatnya ibadah orang-orang di bulan Dzulhijjah ini, 1-10 Dzulhijjah terutama. Katanya ibadah-ibadah di situ dilipat gandakan pahalanya melebihi bulan hurum lainnya. Di sini kita Alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah, masih dikasih umur, kesempatan, insyaallah kita bisa memuliakan bulan tersebut dengan menambah ibadah. Di antaranya amalan-amalan yang dibagikan oleh ulama, yaitu memperbanyak tahlil la ilaha illallah. Dan di situ ada doa-doa yang sudah kita bagikan. La ilaha illallah adad al-layali wad-duhur. La ilaha illallah adad al-ayami wa-syuhur. Kenapa kita bagikan dan apa makna di balik apa yang kita baca itu? Kita mengucapkan tahlil sebanyak bilangan adad al-layali wad-duhur. Tahlil yang kita baca sejumlah bilangan layal, malam, duhur, artinya masa. Gak kehitung tuh, udah ada berapa malam yang berlalu di muka bumi ini, dan sudah ada berapa masa yang berlalu. Kemudian ada dal ayam wa syuhur, bilangan hari dan bulan. Berapa banyak tuh bilangannya? Ada da amwajil buhur, jumlah bilangan ombak yang ada di lautan. Nah, kita nggak bisa ngitung ombak ada berapa. Kemudian ada da qatril matar, jumlah bilangan jatuhnya tetesan air hujan. Ada da zahri wassama, jumlahnya bilangan dedaunan, bunga-bunga, dan juga tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, ila akhir, sampai akhir. Bayangkan dengan membaca itu yang diulang dengan 10 kali pada hari itu, sudah berapa banyak tahlil yang kita baca. Dan di situ tujuannya adalah agar mensucikan jiwa kita, sebagaimana Nabi SAW bersabda, jadidu imanikum aksiru min gauli la ilaha illallah. Perbaharui iman-iman kalian dengan apa? Dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini Allah sucikan batin kita, Allah sucikan zahir kita, dan Allah sucikan pula, Allah murnikan pula ibadah-ibadah kita dan ketulusan keikhlasan kita. Nah, insyaallah dengan kita banyak membaca tahlil yaitu la ilaha illallah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan iman kita iman yang baru, takwa kita takwa yang baru, ya. Kecintaan kita kepada Allah memiliki kecintaan yang baru, cinta kita kepada Rasulullah memiliki cinta yang baru, agar di bulan Zulhijjah ini kita mendapat seluruh kebaikan yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Kita insyaallah tidak terhalangi sedikit pun dari kebaikan yang Allah limpahkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jaga, pelihara, hindari larangan-larangan Allah, jauhi dari perbuatan dosa, karena cara mensucikan dan memuliakan apa yang Allah sucikan dan apa yang Allah muliakan adalah tidak kita nodai. Sesuatu yang sudah putih jangan kita nodai dengan dosa, yaitu coretan-coretan hitam dari dosa-dosa kita sendiri. Sesuatu yang Allah sudah agungkan dan Allah muliakan jangan kita hinakan dengan perbuatan hina yang kita perbuat. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Taib, sebelum kita lanjut kajian kita, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiqa'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين يا رب العالمين. Kajian sebelumnya kita telah memasuki bab ketaatan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang telah kita kaji di minggu lalu sudah dapat membuat kita memperbaiki amalan-amalan sunnah kita. Amalan-amalan sunnah yang pada akhirnya membuat kita bertambah cinta, yang juga akhirnya membuat kita bertambah dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa qala Sufyan. Sampai di wa qala Sahal. Wa qala Sahal rahimahullah, alamatu hubbullah hubbul Qur'an, wa alamatu hubbullah wa hubbul Qur'an hubbun nabiy sallallahu alaihi wa sallam, wa alama hubbuhu sallallahu alaihi wa sallam hubbu sunnah, وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامات حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامات بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. Dikatakan dari seorang ulama Sahal rahimahullah, Imam Sahal mengatakan alama hubbullah, tanda-tanda cinta kepada Allah. Kalau kita ngaku sebagai pecinta Allah, ada tandanya. Apa tandanya cinta Allah? Hubbul Quran. Cinta Al-Quran. Tandanya cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran. Gak bisa orang dibilang cinta sama Allah sementara kepada Al-Quran hatinya tidak tertaut, hatinya tidak bergantung, dirinya tidak gemar membaca Al-Quran, dirinya tidak ada keinginan untuk memperbaiki bacaan Qurannya, dirinya tidak ada keinginan untuk memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Orang yang seperti ini bisa dipastikan bahwa berarti kecintaannya kepada Allah perlu masih diragukan. Kemudian wa alama hubbullah hubbul Quran wa alama hubbullah, dan tanda cinta kepada Allah juga dan cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengaku cinta, dia telah cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, adalah tanda selanjutnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang hanya bisa Allah, Allah, Allah, Quran, Quran, Quran. Nabi gimana? Enggak. Apalagi sampai dia mengatakan, Nabi itu sama kayak kita. Nabi itu hambanya Allah, hanya bedanya dia diutus. Kalau kita enggak, na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW, qal yaqut bainal hajari. Beliau ibaratnya intan permata di antara batu kerikil. Siapa kita batu kerikil? Dan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan bahwa beliau sama dengan kita? Orang-orang yang suka gemar hanya memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad, Muhammad. Tidak ada pengagungan, tidak ada pentakziman, tidak ada pemuliaan terhadap namanya. Bagaimana berani dia mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran? Sementara Allah menyebut Nabi di dalam Al-Quran dengan begitu indah. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Subhanallah, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Mudaththir. Tidak sekalipun Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kekasihnya itu dengan hanya panggilan belaka. Muhammad, tidak pernah. Subhanallah. Jadi, kalau orang cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, maka selanjutnya dia pasti cinta kepada Nabi Muhammad. Itu tandanya. Kalau dia enggak punya cinta sama Nabi Muhammad, berarti cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Qur'annya dipastikan enggak benar. Wa alamatu hubbu, dan tanda cinta kepada kecintaannya kepada Nabi. Dia bilang, dan tanda cintanya kita kepada Nabi Muhammad adalah cinta kepada sunnahnya. Hubbu sunnah. Orang pasti kalau cinta sama Nabi, yang dilihat dari kadar apanya? Bagaimana cara dia mengikuti sunnahnya? Bagaimana cara dia mengamali sunnah Nabi Muhammad SAW? Yang pada dasarnya kalau kita perhatikan, setiap ajaran sunnah Nabi Muhammad yang Nabi telah ajarkan kepada kita, itu kebaikannya berbalik kepada kita sendiri. Tidak ada ajaran yang Nabi ajarkan kepada kita kecuali di situ ada manfaatnya dan di baliknya ada kebaikannya. Nabi suruh kita minum duduk, kenapa? Ada manfaatnya. Ternyata dengan minum duduk, kaki kita jauh dari penyakit kaki. Kenapa kita disuruh makan duduk? Kenapa enggak berdiri? Ternyata agar lambung kita mencernanya dengan baik. Semua ada manfaatnya. Semua berbalik kepada kita. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Semuanya berbalik manfaatnya kepada kita. Dan kalau mau ditanya, wa alamatu hubbu sunnah, tandanya orang cinta sama sunnah, itu berarti dia cinta sama akhirat. Tuh, orang kalau cinta sama sunnah, berarti di hatinya ada cinta pada akhirat. Wa alamatu hubbul akhirah. Sekarang kita mau tahu, cinta sama akhirat itu tandanya apa? Kalau orang mau cinta sama akhirat, tandanya apa? Bughdud dunia. Benci sama dunia. Itu tandanya. Tandanya cinta akhirat adalah benci terhadap dunia. Gak ada kecintaan di dalam hatinya kepada dunia. Wa alamatu bughdud dunia. Yang dibilang cinta sama dunia itu kayak apa sih? yang dibilang benci sama dunia tuh kayak apa? Nah, di sini. Kalau cinta sama dunia dibilang hubbud dunya ra'sukul khati'ah, kata Nabi. Cinta kepada dunia tuh pangkalnya segala keburukan. Pangkalnya segala kesalahan. Nah, di sini dibilang kalau gitu benci sama dunia itu tandanya apa? Benci sama dunia tandanya adalah wa alamatu bughdud dunya alla ya'khudh minha illa zadan wa bulgha ila al-akhirah. Dan tandanya benci kepada dunia adalah tidak mengambil dari dunia kecuali sebagai bekal persiapan menuju akhirat. Cari duit boleh? Boleh. Tapi kenapa kamu mau cari duit? Ya kan harus. Kenapa menurut kamu harus mencari duit? Buat makan, buat minum, buat ini, buat itu. Terus apa lagi? Buat sekolahin anak. Terus apa lagi? Buat beli rumah. Terus apa lagi? Kalau kamu belum menemukan jawaban kenapa saya mencari uang, karena dari uanglah aku menuju akhirat, berarti kamu masih salah. Cari jawabannya di hati kita masing-masing. Kenapa saya mau cari duit? Kenapa saya mau punya uang? Kenapa saya mau kejar dunia? Temukan jawabannya sampai kamu berjumpa dengan jawabannya. Tujuan aku mencari dunia adalah agar apa? Agar itu menjadi bekalku kelak di akhirat. Nah, ini baru benar. Karena tandanya orang benci kepada dunia, dia tidak mengambil dari dunia, dia enggak cari sesuatu dari dunia, enggak ditimbun hartanya di dunia, kecuali tujuannya adalah agar itu yang dia cari bisa menjadi bekalnya dan menyampaikannya kepada akhirat. Tuh. Punya uang disimpan doang, sedekahnya susah, nolongin orangnya mikir terus kemudian digunakan untuk kebaikan jarang. Di sini kita ganti, punya uang alhamdulillah sering ngasih yatim, alhamdulillah sering ngasih fuqara wal masakin, alhamdulillah dengan uangnya suka digunakan untuk pergi umroh, digunakan untuk memberikan nafkah yang baik dan benar kepada anak dan istri, kemudian memberikan jatah kepada orang tua seperti ingin membalas jasanya yang selama ini sudah membesarkan dia. Itu tujuannya begitu. Kemudian ingin bangun masjid, ingin bangun sekolah agar orang-orang bisa belajar Islam dengan baik dan benar. Punya cita-cita yang mulia. Karena itu semua bukan karena agar dia dikenal orang, tapi tujuan utamanya agar itu menjadi bekal. Bekal pada saat dia wafat, dia punya bekal. Bekal pada saat dia ingin menempuh jalan akhiratnya, dia punya bekal. Nah, ini tandanya orang. Kalau betul di dalam hatinya memiliki kebencian kepada dunia, lihat, nyari duitnya atau mengumpulkan dunianya untuk apa? Untuk apa? Nah, di sini. Masya Allah. Waqala Abu al-Hasan az-Zanjani, aslul ibadah ala thalatha arkan. Al-ain, wal-galb, wal-lisan. Fal-ain bil-ibrah. Wal-galbu bil-fikrah. Wal-lisanu bil-sidik. Wal-tasbih wal-zikir. Kama kala Allah Ta'ala, udhkurullaha zikran kathira, wasabbihuhu bukrata wa asila. Berkata Abu al-Hasan az-Zanjani, pangkal ibadah itu terbagi atas tiga. Pangkalnya ibadah terbagi atas tiga. Pangkalnya ibadah atau tiangnya ibadah ada salah searkan. Apa yang pertama? Kata dibilang mata. Seseorang ibadah pakai mata. Gimana caranya ibadah pakai mata? Pertama, wal al-ain wal qalb wal lisan. Mata, hati, mulut. Itu tiga tuh. Mata, hati, mulut. mata dengan apa caranya? Tafakur. Lihat nih, mata ibadah. Kita nih setiap ngelihat orang itu bisa jadi ibadah. Saya suka sekali dengan kata-kata ulama yang bilang ta'alamtul adab minggillatil adab. Saya belajar adab, saya belajar sopan santun dari orang yang gak punya sopan santun. Hebat sekali loh matanya. Melihat orang yang tidak punya sopan santun, bukan dia umpat, bukan dia hina, bukan dia caci, bukan dia benci, tapi justru dijadikan pelajaran agar dia menjadi orang yang punya sopan santun. Ngelihat ada orang ngomong kasar, dia gak kesel, dia gak marah, bahkan dia gak kata-katain tuh orang ngomongnya kasar banget, itu orang mulutnya masya Allah, enggak. Dia lihat pakai matanya itu. Tapi apa yang dia lihat? Ilmu. Pada saat dia melihat ada orang kurang ajar, dia pun belajar untuk tidak kurang ajar. Ada orang ngomong kasar, dia belajar untuk tidak ngomong kasar. Ada orang ghibah, dia lihat dengan matanya. Ada orang lagi ngegosip nih. Maka apa yang terjadi? Matanya tafakur. Ya Allah, seandainya yang lagi dibicarakan itu saya, kira-kira gimana ya? Pegel gak ya saya? Sakit hati gak ya saya? Enak gak ya saya? Dijadiin semuanya ibroh, pelajaran. Kenapa? Dijadiin semuanya dengan tafakur. Ini mata. Apalagi kalau ngelihat orang ibadah, insya Allah. Kayak kan suka bingung sama orang yang julid matanya. Tau orang julid matanya. Ada orang ibadah, dikatain. Ada orang tutup aurat, dikatain. Soalim nih, ibadah mulu, itu orang julid tuh, orang nggak paham lagi tuh gimana. Kalau ngelihat orang kurang ajar, kita pegel, kita gimana, kan itu sudah sering terjadi. Tapi kalau melihat ada orang ibadah, ada orang berbuat kebaikan, dia malah sewot, malah keluar dari mulutnya hal-hal yang nggak bermanfaat. Kadang-kadang ngomel-ngomel gak jelas. Yang begini julid matanya, kira-kira itu mata yang begitu mata tafakur bukan? Bukan. Bukan mata tafakur. Ada orang ibadah, apa yang terjadi mestinya? Ada gak orang ibadah yang terjadi pada diri kita mestinya, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat aku bisa menjadi seperti dia. Rajin banget ibadahnya. Ngelihat ada orang sudah satrul aurat, tutup aurat, apa yang terjadi? Mestinya dia lihat bagaimana? Ya Allah, mudah-mudahan akan datang waktunya nanti saya begitu juga. Kan enak begitu. Itu namanya memandang dengan pandangan tafakkur. Jadi jangan dikira tafakkur itu hanya berkenaan dengan melihat alam semesta, melihat laut, melihat gunung. Lah, kita bisa mengambil pelajaran dari segala sisi yang ada di muka bumi ini. Tidak selalu harus dilihat dari yang indah. Bahkan terkadang dari yang buruk kita bisa jadi belajar di situ. Subhanallah. Subhanallah. Nah, kemudian kalau dengan lidah itu gimana ibadah dengan lidah? Sidiq. Yaitu dengan ucapan jujur. Kita ngomongnya pakai kejujuran. Jadi kalau tadi mata pakai belajar, hati pakai tafakur, maka mulut lisan pakai kejujuran. Tuh. Karena apa yang biasanya dilihat di mata jatuh ke hati tuh. Makanya suka ada yang bilang jatuh cinta pandangan pertama. Pandangan pertama, ngelihat pakai mata, masuk ke hati, jatuh cinta deh. Kita ngelihat kebaikan pakai mata, begitu kita gunakan mata ini dengan cara pandang tafakur, masuk ke hati, maka jadi apa? Jadi hati yang selalu belajar ngelihat dengan tafakur. Matanya belajar ngelihat orang begini, belajar. Lihat orang begitu, belajar. Masya Allah. Mulutnya gak mau. Dia ngomongin ya jelek-jelek. Terus mulutnya ngomongnya apa? Mulutnya ngomongnya sedik, jujur. Kata-katanya kejujuran. Kata-katanya hanya akan berkata kepada yang hak. Enggak ada yang batil. Nah, ini kita belajar. Bagaimana kalau kita punya lisan dikasih sama Allah, kita hanya akan berucap yang benar. Dan juga apa? Selain kejujuran, dengan tasbih. Memperbanyak berzikir kepada Allah. Berzikir, bertasbih, mengingat Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Udhkurullaha dzikran katsira." Sebutlah nama Allah, mengingat Allah dengan apa? Dengan zikir sebanyak-banyaknya. Jadi, cara mengingat Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya itu perintah. Udhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Siapa namanya? Bilangin ini jangan main gendang gitu. Nah, kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila. Apa tuh artinya? Dan bertasbihlah. Setelah berzikir kita disuruh bertasbih juga kepada Allah di waktu pagi dan petang, berdoa, bertasbih antara pagi kemudian menjelang sore. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian bertasbih, karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukiyah dikisahkan anna Abdullah wa Ahmad bin Harab hadara mawdian فقطع أحمد بن حرب قطعة من حشيش الأرض فقال له عبد الله حصل عليك خمس أشياء شغل قلبك بها أن تسبيح مولاك وعودت نفسك الاشتغال بغير ذكر الله وجعلت ذلك طريقا يقتدي بك فيه ومنعته عن تسبيح ربه وألزمت نفسك حجة الله عز وجل يوم القيامة كذا في روانق المجالس. Sungguhnya Abdullah dan Ahmad bin Harab datang sebuah tempat. Kemudian Abdullah melihat Ahmad bin Harab, ini temannya ini, memotong potong rumput yang ada di bumi. Ya, potong rumput. Kemudian ditegur oleh Abdullah. Abdullah menegur Ahmad. Apa yang ditegur? Kata Abdullah, ada lima macam hal telah berhasil menguasakan engkau wahai Ahmad. Hasala alaika khamsa asya, telah menguasai dirimu lima hal wahai Ahmad, ditegur. Katanya pertama apa, kata dia bilang, apa yang telah menguasai saya lima hal ini, lima macam ini, katanya apa? Syaghala galbaka, kesibukan hatimu menghadapinya membuatmu lupa terhadap kesibukan dari mentasbihkan Allah. Motong rumput itu kan kerja, ditegur gara-gara kamu motong rumput kamu udah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini temennya ngingetin, tuh gara-gara kamu motong rumput ada lima perkara yang telah menguasaimu. Pertama, kamu telah dibikin lupa. Subhanallah. Syaghala qalbaka biha. An, dari apa kesibukan itu datang? Hati kamu disibukin dari tasbih maulak. Sampai kamu lupa bertasbih kepada Allah. Kemudian katanya apa? Wa'awadat. Engkau telah membiasakan nafsumu terhadap kesibukan selain zikir kepada Allah. Ini orang sufi, orang yang betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah dan hanya mengabdi kepada Allah, tidak melakukan sesuatu kecuali hanya untuk Allah. Ini berarti kan kita lihat di sini Ahmad melakukan sesuatu ya. Anggaplah Ahmad bekerja. Anggaplah Ahmad mengerjakan suatu perbuatan apalah kita. dia motong rumput. Kemudian ditegur, ingat, itu gara-gara motong rumput, kamu udah bisa dibikin lupa dalam bertasbih kepada Allah. Dan kamu telah membiasakan dirimu untuk tidak berzikir kepadanya, Masya Allah. Dan kemudian engkau telah menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan yang bakal diikutin sama orang. Ingat, kita setiap mengerjakan sesuatu, bisa jadi pekerjaan kita ini bisa jadi contoh, orang lain meniru. Makanya kalau ngelakuin sesuatu, pinter-pinter, karena orang akan meniru atau mencontoh dari perbuatan kita. Kalau orang gak niru, gak nyontoh, lihat TikTok gak rame. Tapi kenapa TikTok bisa rame? Karena orang banyak niru. Satu, bikin tingkah di TikTok, semua ngikut. Kan gitu. Karena perbuatan kita ditiru. Dan kalau perbuatan kita ditiru, di situ ada hisabnya. Ingat. Dan kemudian yang keempat, engkau telah menetapkan pada dirimu hujjah. Artinya apa? Kalau hujjah, hujjah nanti kamu bakal dipertanggungjawabkan. Bakal ditanya di hadapan Allah esok di hari kiamat. Tuh lima perkara yang buat kamu sibuk. Pertama, kamu jadi kagak zikir sama Allah. Kau telah membiasakan dirimu atau nafsumu untuk sibuk dari berzikir menyebut nama Allah. Kau telah menjadi orang yang nanti perbuatanmu bisa ditiru dan dicontoh. Kau telah menghalangi dirimu sendiri dari bertasbih menyebut namanya, dan kau telah membuat dirimu di mana? Wa alzamta nafsak hujjatullah azza wa jalla yaumil qiyamah. Kau telah menempatkan dirimu di posisi apa? Hujjah. Yang mana nanti apa yang kau buat itu bakal dipertanggungjawabkan. Nah, dari sini kita belajar apa? Dari sini kita belajar. Mau itu Ahmad, mau itu Abdullah, kita posisikan diri kita di sini. Kadang-kadang kita bekerja, kita memasak, kita nyapu, kita ngepel, mengantar anak sekolah, ya. Kemudian ada yang bekerja, jadi misalnya dia jadi drive ojol, ojek online, dia kerja di kantor, kerja di mana. Sama-sama kita tanya sama diri kita masing-masing. Pada saat kita bekerja, apa yang ada di pikiran kita? Dan kemana pikiran kita? Biasanya pikiran kita main-main. Nginget ini, nginget itu. Kesana, kemari, pikirannya wah beradu, bertumpuk. Tanpa kita sadarin, dengan kesibukan kita itu semua, itu telah melalaikan kita kepada Allah. Makanya kenapa di sini pentingnya niat dalam perbuatan. Agar disadarkan pada saat kita ingin mengerjakan satu perbuatan, didahului dengan niat, maka kita sadar tujuan niat itu kemana. Ibu-ibu yang nganterin anak sekolah, kalau ibu-ibu hanya mengantar anak sekolah karena merasa ibu sebagai ibu kemudian bertanggung jawab mengantar anak ke sekolah, sampai di situ aja tugasnya. Apa yang terjadi? Lelah. Sampai di rumah, ya Allah lelah ya, tiap hari nganterin anak sekolah. Kata-kata itu pasti keluar. Bedain sama orang yang niat. Aku niat mengantar anakku sekolah karena Allah Ta'ala. Karena anakku adalah amanat. Amanat Allah yang Allah berikan kepadaku. Yang harus kujaga, yang harus kupelihara, maka aku mengantarkannya. Bentuk daripada apa? Bentuk daripada kecintaanku kepada Allah. Aku tidak mau mengecewakan apa yang Allah sudah amanatkan padaku. Coba, contoh nih, contoh. Ibu punya orang, ibu titipin motor ibu. Kenapa ibu titip motor sama dia? Karena dia suka sama motor ibu. Makanya bilang, saya titip deh. Kenapa ibu ngerasa aman titip sama dia? Pasti dirawat orang karena dia suka. Kan gitu. Karena dia suka, dia apa? Udah tahu nih. Dirawatin, tahu-tahu. Ibu datang. Ibu dengar dia ngegerutu. Ini motor nyebelin, bikin capek, ngerepotin aja. Padahal dia demen. Kita sama anak kita begitu. Perumpamaannya seperti pinjaman. Memang anak kita itu amanat. Bukan milik kita pada hakikatnya. Amanat Allah. Yang di kita jaga, kita rawat. Kalau kita menjaganya karena, kenapa kamu rawatin motor saya? Saya senang sama ini motor. Tuh ibu, senang gak punya anak? Senang. Soalnya waktu pengen ditungguin. Waktu dapat kabar hamil, girangnya minta ampun. Waktu lahiran tasyakuran. Girang apa kagak tuh? Girang banget. Dirawatin ini sukacita. Waktu nganter, gak capek. Orang seneng. Ditambah dia tahu ini amanat, lebih dijaga lagi. Jangankan ini bukan amanat, kalau ibaratnya punya sendiri aja kan dirawat. Apalagi amanat, dititipin. Enak banget kita udah dititipin. Boleh dipakai anak kita, boleh diomelin, boleh apa. Ini amanat dari Allah. Pada saat kita ngantar anak ke sekolah, kalau pakai niat, ya Allah, aku mengantar anakku, aku mengurus rumah, aku membersihkan rumah, aku menyapu, mengepel, mencuci piring, memasak, bukan karena suami, tapi karena Allah. Di sini lelahnya hilang, niatnya yang mengantarkan kita kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita diawali niat atas segala perbuatan kita, kita gak kemana-mana itu pikiran kita. Kenapa? Jelas niatnya mau kemana. Kenapa seorang ulama Abdullah menegur Ahmad bin Harab? Karena dia gak mau pada saat temannya mengerjakan sesuatu tanpa didasari niat yang benar dan tujuannya karena Allah, itu hanya akan membuat dia sia-sia saja. Dia akan lupa kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Kita yang menjadi panutan, kita yang menjadi contoh, dilihat oleh orang lain, dan itu semua perbuatan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Nabi bilang, kalian semua adalah ra'. Apa tuh ra'i? Pengembala. Yang diikuti oleh kambing yang digembala, kamu digiring, ra'in. Dan setiap pengembala akan bertanggung jawab atas apa yang dia gembalakan. Nah, kalau kita di sini pakainya cinta, pakainya sayang, tulus karena Allah, kita nggak pegel, nggak ngegerutu, kita nggak capek. Apalagi ibadah kita semua berarti, nggak membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, nih kita belajar biar semua ibadah kita tidak menjadi sia-sia, agar semua perbuatan hari-harian kita juga tidak menjadi sia-sia. Wa ani siri radhiyallahu anhu qala ra'aitu ma'al jarjani sawbiqan yastafi minhu fa qultu limadha la ta'kul ta'aman ghayrahu qala inni hasabtu ma bainal mudgh wal istifaf 90 tasbihah fa ma madaghtu al ghubs mundu 40 sana. Masyaallah. Ini seorang siapa? Seorang ulama juga luar biasa. Ya, Imam Sahal, Imam Siri melihat kawannya, melihat temannya. Kata dibilang, ra'aitu. Aku melihat, kata beliau, aku melihat di situ siapa temannya. Dia ngelihat apa, kata dibilang? Masya Allah. Aku melihat sawit, katanya, dibawa oleh Al-Jurjani. Nah, sawit ini kayak makanan. Dia memakannya tanpa dibasahinya dengan air. Kurang lebih katakan sawik ini roti kering. Orang Arab dulu, orang susah-susah dulu tuh sering makan roti kering. Nah kalau mau makan tuh biasanya harus dicelupin air dulu. Mungkin ada yang pernah, dulu kita begitu juga, dulu waktu di Hadramut, karena kita makannya roti. Kalau roti itu udah nginep sehari dua hari, rotinya keras. Kalau nimpuk orang kayak batu itu. Nah, itu biasanya orang-orang susah dulu, karena kadar gandumnya juga bukan kualitas yang terbaik ya. Nah, mereka nyimpen tuh roti, nggak nyimpen kayak kita zaman sekarang. Roti kering dibawa-bawa tuh sama jarjan. Dia lihat, Imam Syiri ngelihat temennya itu makan, katanya dari apa yang dia lihat itu dia makan, tapi nggak dibasahin lagi pakai air. Ditegur, kenapa kamu nggak makan makanan yang lain aja? Kenapa milihnya makanan yang begitu? Dibilang. Nah, kemudian dijawab oleh kawannya tersebut, saya telah menghitung waktu yang ada antara mengunyah dan istifat. Istifatnya apa di sini? Istifat itu adalah makan dicelupin sama air itu. Kita suka makan biskuit ya, kayak roti, apa biskuit atau roti dicelupin air gitu ya, biar enak gitu dimakan, kayak begitu kan? Nah ini temennya bilang, kata dia bilang saya, beliau jawab, saya pernah menghitung antara mengunyah sama membasahin makanan. Di antara ngunyah sama basahin makanan itu katanya, saya nemuin ada tis'in tasbihah. Ada 90 tasbih harusnya. Jadi kalau orang makan sambil ngunyah, yang kebuang tuh ada berapa tasbih? 90 kata dia. Antara ngunyah sama basahin air. Kita kebayang gak pernah ngitung gak? Kalau kita makan tuh berapa menit? 10 menit? 5 menit? Kalau makan 5 menit, 10 menit itu kira-kira baca sholawat dapat berapa? Kira-kira pernah ngitung nggak? Nah ini dihitung sama sahabatnya, Imam Jarjani. Imam Syiri dijawab katanya, saya pernah ngitung waktu yang ada di antara mengunyah sama istifat, katanya, nyelupin makanan di air. Terdapat ada 90 kali bacaan tasbih. Akhirnya saya memilih untuk gak ngunyah lagi. Saya kagak mau ngunyah. Udah. Dia makan, bilang, bahkan saya pernah dengar itu kisahnya, makan roti sama air, sama dia diaduk-aduk, dia minum. Kalau kita zaman sekarang kayak energen gitu. Makannya begitu aja. Jadi langsung, kayak minum obat, langsung ketelan. Lek, dah. Bin, air gak pakai dicelup satu-satu, masukin, lek, diminum sama dia. Masya Allah. Kata dia, semenjak saat itu setelah saya ngitung, ada waktu, kalau ngunyah itu ada 90 bacaan tasbih yang kelewat, maka katanya saya kagak lagi mau makan dalam kondisi seperti itu. Ini orang sufi. Ini orang sufi yang hatta 90 tasbih gak mau terlewat. Kalau kita ngelihat ceritanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dulu katanya dibilang tangga di dalam rumahnya, ada tangga di rumahnya, setiap satu tangga dia pernah khatamin Quran di situ. Coba mikir kayak gimana ya? Satu tangga khatam satu, naik lagi tangga yang satu nih dia khatam lagi di situ, naik lagi setiap sudut di rumahnya salaf kita orang Hadramaut, mau itu Habib Abdullah Haddad mau apa semuanya. Menjadikan itu semua ibadah. Kalau kita kan sama saudara sok bercanda ya, ngobrol gitu ya. Nah kalau orang-orang sufi yang udah kenal sama Allah begitu tuh, apa yang terjadi pada mereka? Duduknya sama saudara yaitu dengan mengisi waktu belajar, silaturahminya belajar. Kalau kakaknya ulama, orang alim, si adik datang ke kakaknya, tahu-tahu baca kitab, minta diterangin. Saya sering ngelihat Habib Umar begitu juga. Kalau sedang bermusafir dengan kakaknya, Habib Masyhur, nanti Habib Masyhur bilang, suruh Habib Umar suruh baca kitab, Habib Umar baca, Habib Masyhur nerangin. Subhanallah, indah, indah. Indah sekali hidupnya orang-orang kekasih Allah. Dan sungguh kalau melihat upaya dan semangat mereka dalam menjalani kehidupan, dan betul-betul tujuan mereka adalah Allah, pantas sekali mereka mendapatkan kedudukan yang begitu dicinta oleh banyak orang, dan mereka disematkan sebagai walinya Allah itu pantas kan? Ini kalau kita ngelihat, subhanallah, ada orang makan ngitung, ada yang terlewat kalau ngunyah, jadi dia milihnya roti, celup, masukin air, nggak pakai ngunyah lagi, langsung telan. Masya Allah. Artinya udah dari situ semenjak 40 tahun, saya gara-gara tahu ngunyah itu kelewat tasbih 90, saya kagak mau ngunyah lagi. 40 tahun dia kagak ngunyah. Masya Allah. Kita gimana ustazah? Belajar dari sunnah-sunnah Nabi, sebelum makan baca doa, selesai makan baca hamdalah, selipin niat di tengah, di saat makan, kenapa kita makan, menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Nabi makan nggak? Nabi makan. Menambahkan tenaga untuk fisik badan, kan gitu bagus, menjaga nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita nih, dikasih badan dijaga, perlu ada yang harus dimakan, kan gitu. Kalau diniatin tujuannya kembali lagi kepada Allah, nikmat luar biasa. Wa kana Sahal bin Abdullah ya'kul fi kulli 15 yawman marrah. Karena orang-orang sufi begini, mereka mensucikan jiwa mereka, menekan hawa nafsu mereka, udah bukan dengan puasa lagi, tapi betul-betul dengan pengurangan makan, makan yang totalitas. Hari-hari mereka semua isinya ibadah puasa. Nah, kalau kita kan puasa nih, waktu buka puasa dendam. Malam tuh dendam, makannya banyak apa. Kalau mereka itu memang puasa punya tujuan. Tujuannya apa? Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Jadi ini seorang ulama, karena Sahal bin Abdullah, ada seorang ulama yang Sahal bin Abdullah, kata dibilang mereka makan setiap 15 hari sekali. Enggak mati tuh. Enggak terbukti. Dan kalau kita pikir-pikir, Nabi Muhammad pernah hanya makan berhari-hari berturut-turut, berminggu-minggu, sampai dikatakan katanya 2 bulan di rumahnya Rasulullah tidak ada api yang menyala, berarti Rasulullah tidak makan roti, berarti Rasulullah tidak makan enak, berarti Rasulullah makan apa? Cuman air sama korma, yang bilangannya paling cuman 1 butir 2 butir. Tidak mati. Istrinya bukan Nabi, begitu juga sahabat Nabi. Kalau kita bilang wasyadda min sahabin ahsya'ahu wa tawa tahta al-hijara kashha mutrafal adami. Sahabat-sahabat Nabi, perutnya pada diganjal sama batu. Kenapa sampai begitu? Kita lapar banget, gak pernah ganjal perut sama batu. Tapi Rasulullah ganjal perutnya sama batu. Padahal kalau Rasulullah menanggahkan tangannya sebentar aja, Rasulullah mau minta diturunin hidangan dari langit sebentaran, para nabi-nabi yang lain berdoa, Allahumma anzil ma'idatan minas sama, ya Allah turunkan hidangan langit, sebentaran turun. Kalau Nabi mau sebentaran. Tapi ada ilmu yang Nabi mau sampaikan, dan ini diikuti oleh para sufi. Kalau kita ngikutinnya gimana Ustazah? Ikutinnya sabar. Kalau lagi pengajian, makanan belum dibagiin, sabar. Kalau lagi di pengajian, besek kehabisan, sabar. Sabarnya dari begitu deh. Kalau pas kebetulan di rumah ngarepnya makan apa, dapatnya apa, sabar. Kita bukan disuruh ngikat perut kita pakai batu, enggak. Tapi kita disuruh belajar sabar. Karena di balik kesabaran itu ada jiwa yang terdidik. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Sufi. Imam Sahal bin Abdullah ya makannya 15 hari sekali. Fa idza dakhala Ramadan, katanya kalau udah masuk Ramadan, lam ya'kul fihi akla illa akla wahidah wa yashbir fi ba'd al-awqat an at-ta'am 70 yawman. Sampai katanya dibilang kalau udah masuk bulan Ramadan, kagak makan-makan sama sekali kecuali sekali aja. Hidupnya susah. Iya. Bukan karena mereka tidak mampu atau tidak bisa mencari, tapi mereka memilih untuk itu. Karena ada yang ingin mereka latih, ada yang ingin mereka didik, yaitu jiwa mereka sendiri. Nah, kalau kita nih bagaimana nih belajar ngedidik jiwa? Ngedidik jiwa pelan-pelan dari apa? Tidak maruk dalam makan. Jangan maruk tuh gimana, Ustazah? Lo makan tuh jangan kayak orang kagak pernah makan. Ngambilnya sepiring, melentung, habis kagak. Israf, mubazir. Hidangannya penuh, ujung-ujungnya masuk tong sampah. Na'udzubillah min dzalik. Kita belajar mendidik jiwa kita. Perut masih kenyang, jangan tuntut lagi mau makan. Kecuali panggilan lapar sudah ada. Kan begitu. Hindarin, didik jiwa kita dengan apa? Jangan mencemooh makanan di depan makanan. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita didik jiwa kita untuk begitu. Pada saat kita datang ke satu acara, kita datang ke satu tamu, ke rumah orang, ternyata penyediaannya tidak sesuai harapan kita. Tidak perlu kecewa. Tidak perlu sakit hati. Tidak perlu merasa gak dihargain banget. Belajar mendidik jiwa dari makanan. Bayangkan jiwa kita ini dari makanan aja. Kita harus berusaha dan lebih berusaha lagi untuk mendidiknya. Bagi jangan sampai na'udzubillah karena hawa nafsu, dorongan hawa nafsu, kita sampai rela makan makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu salam wa afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Ini imam ulama-ulama besar begini, masya Allah. Ramadan momennya udah puasa, diambil lagi momennya buat betul-betul lagi dipakai. Dari mana kekuatannya datang? Kok bisa gak mati? Allah yang membuat mereka bertahan. Allah yang membuat, yang mendatangkan kekuatan untuk mereka. La haula wa la quwata illa billah. Ada, kita kalau bingung, gak usah bingung, saya kasih contoh aja. Ada anak yang begitu aktif. Aktifnya tenaganya gak tahu dari mana, tapi makannya sedikit. Saya punya keponakan, badannya kurus. Tapi bukan berarti itu anak penyakitan. Badannya kurus, aktif. Wah, loncat sana, loncat sini. Waktu disuruh makan, susah banget. Tapi, kagak lemes. Nah, kok bisa? Siapa yang kasih dia kekuatan? Dan siapa juga yang memberikan kelemahan? Kembali lagi semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kembali lagi kepada Allah. Bahkan mereka itu, sebagian dari mereka itu katanya, fa idza akala kana idza akala dha'fa wa idza ja'a gawi. Bagian dari mereka justru kalau makan lemes, tapi begitu lapar dia kuat. Sebenarnya kita begini juga. Kita waktu lapar kadang-kadang ada emosi yang menyulut di dalam diri kita. Ngomong jadi gak sabaran. Itu kan karena kita gak terlatih. Biasanya kalau masak lagi gak lapar, itu bikin telur dadar aja bisa 10 menit. Tapi gara-gara lagi lapar 5 menit jadi. Siapa tuh pemicunya? Kita. Karena kita lapar, kita gesit. Abis makan, apa yang terjadi pada diri kita? Lemas. Tiba-tiba nguap. Ngantuk. Semakin sering kenyang, semakin lemas tubuhnya. Semakin terisi perutnya, kita udah pernah bahas masalah ini di bab-bab awal. Semakin penuh lambungnya, semakin lemas tubuhnya. Nah, di sini kita gak usah bingung. Jadi kalau, masa iya sih ada orang begitu? Karena mereka, orang-orang sufi diberikan energi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyerap energinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya adalah zikir, sumbernya adalah ta'at, sumbernya adalah ibadah. tanpa kita sadarin, luar biasa, masya Allah. Di sini kita belajar, kita belajar perlahan-lahan, masya Allah. Akan sebagian ulama itu kan tadi bilang jarang sekali melihat ma ru'ya annahu akala aw syariba wa la yakhlu sa'an min dzikrillah. Tadi bilang Abu Hammad Al-Aswad di Masjidil Haram, dia duduk di Masjidil Haram selama 30 tahun. Orang-orang yang mengenal dia tidak pernah ketemu dia makan. Jarang, enggak pernah gitu ngelihat dia makan, dia minum. Nah, di sini ada perbedaan. Ada orang yang kalau ditemuin makan mulu, lagi ngunyah mulu. Nah, ada orang yang enggak pernah ngelihat dia makan. Nah, inilah yang dilihat oleh siapa? Oleh Abu, yang dilihat oleh Abu Hammad. Aku bertetangga kepada Abu Hammad, katanya, di Masjidil Haram selama 30 tahun. Saya enggak pernah mergokin dia lagi makan atau minum, masya Allah. Kagak tahu kapan makan, kapan minumnya. Dan saya enggak pernah mergokin dia kecuali selalu lisannya sedang berzikir menyebut nama Allah. Ini yang kita mau tiru. Ini yang kita mau contoh. Ini yang kita mau berusaha, gimana caranya biar kalau kita itu kita makan, kita minum, kita sholat, ya udahan, kita lagi kerja, kita lagi ngantar anak sekolah, kita lagi itu, selain ngajak dia bicara, ngobrol-ngobrol, selebihnya kalau lagi diam, kita berzikir, kita bersolawat, basahi lisan kita dengan menyebut nama Allah. Itu bentuk daripada apa? Itu bentuk daripada tanda kita cinta kepada Allah. Bentuk dari tanda kita cinta kepada Rasulullah. Lisan kita terus kita basahi dengan apa? Dengan berzikir, bermunajat kepadanya. Wa hukiya anna Amr bin Ubaid kana la yakhruj min manzilihi illa li thalath: li shalah ma'al jama'ah wa li iyadatul marid wa li hudhuril janazah. Wa yaqul: ra'aitu an-nas surragan wa qutta'an at-tariq. Al-umru jawhar nafis la gimalah. Fa yanbaghi an tamla' minhu khazanah baqiyah fil akhirah. وَأَعْلَمُوا بِأَنَّ طَالِبُ الْآخِرَةِ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الزُّهُدِ فِي الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَصِيرُ هَمُّهُ هَمًّا وَاحِدًا وَلَا يَفْتَرِقْ بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ وَلَا يُمْكِنْ حِفْظُ الْحَالِ إِلَّا بِضَبْطِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. Ini dikisahkan Amr bin Abd, tidak pernah katanya dia keluar dari tempat tinggalnya kecuali untuk tiga hal, sisanya di rumah aja. Untuk tiga hal ini dia baru keluar. Ngapain? Sholat berjamaah. Kalau udah datang waktunya sholat, dia keluar. Kemudian menjenguk orang sakit. Kalau dia dengar ada sahabat, kerabat, tetangga, saudara sakit, dia keluar. Yang ketiga katanya, ya, Amr bin Abid ini tidak akan keluar rumah kecuali untuk nganter jenazah. Dengar ada orang meninggal, dia ngikut nganter. Selebihnya dia nggak pernah keluar rumah. Keluarnya sholat jenazah, sholat di masjid berjamaah, nengokin orang sakit, nganter jenazah. Wayakul, kemudian dia berkata, kata, aku lihat orang-orang ini, di manusia nih, kata dia, semuanya tuh pencuri. Pencuri, kata, pencuri apa? Umur itu adalah mutiara yang tidak ternilai. Umur loh, dia bilang, al-umru jauhar nafis lagi malah. Umur itu katanya mutiara yang indah, tak ternilai. Mahal. Kamu masih dikasih umur itu mahal, kata dia. Maka dari itu katanya dia, kalau kamu masih dikasih umur yang begitu tidak bernilai, yang begitu sangat bernilai, maka seharusnya kita penuhin umur kita itu dengan simpanan kekayaan yang abadi di akhirat. Isi umur kita, penuhi umur kita, gunakan kesempatan selagi umur ini masih ada. Dengan apa? Dengan hal-hal yang berkenaan dengan ngabdi untuk akhirat. Beliau berkata, sesungguhnya ketahuilah, orang yang mencari akhirat itu pasti dia akan menjauhi dirinya dari kehidupan dunia. Pasti, kalau orang nyari akhirat, pasti dia akan menjauhi daripada kehidupan dunia. Kenapa? Agar tujuan hatinya itu benar-benar memiliki tujuan yang satu, gak terpecah. Gimana Ustazah tuh caranya biar kita punya hati tujuannya satu, padahal pekerjaannya banyak. Ibu rumah tangga, ngurusin anak, bekerja, mungkin dia punya kerjaan, bersahabat, berteman, berkawan. Gimana caranya kita punya hati yang tujuannya satu? Allah makanya jadiin tujuannya. Setiap segala sesuatu yang kita kerjain itu kembalikan lagi kepada Allah. Nah, kenapa ulama-ulama ini sampai rela-rela sampai mati-matian seperti ini? Dia bilang, kadang-kadang bergaul-bergaul tuh mereka pencuri waktu. Kumpul-kumpul ngomong gak guna, itu pencuri waktu. Nonton televisi sampai berepisode-episode, itu pencuri waktu. Main handphone tanpa berzikir dan lain sebagainya, itu semua pencuri waktu. Kau buang waktumu yang bernilai itu begitu saja. Maka dia bilang, waktu kasif, kata, waktu itu kayak pedang. Masya Allah. Nah, ini kita selagi ada waktu, gunain, tadarus, belajar, mengkaji, memperdalami ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan selagi masih dikasih kesempatannya. Jadi kalau dibilang, karena kenapa orang yang menuju akhirat itu pasti dia menjauhi dunia? Agar tujuannya satu, tidak menyimpang batinnya maupun zahirnya. Satu tujuannya. Orang kalau sudah mengerti tujuan hidupnya ini begini adalah tujuannya Allah, Masya Allah, batin lahirnya semuanya sama. Karena dibilang tidak mungkin bisa memelihara satu hal kecuali dengan memperhatikan lahir dan batin. Kita mau kemana? Kita mau benar, gak bisa yang benar luar doang. Benerin juga batinnya. Batin aja yang benar, luarnya kagak, juga gak bisa. Saya selalu bilang, jangan suka mengambil perumpamaan itu yang salah. Artinya apa? Biarin aja luarnya begitu, kan yang penting hatinya. Ini gak balance. Ada juga orang luarnya nutup, ini kan udah memenuhi nih. Sebenarnya udah sesuai dengan perintah Allah, tapi hatinya belum. Artinya di sini sama-sama nggak seimbang. Yang seimbang itu apa? Dhabtu dhahir wal batin. Yang seimbang itu lahir dan batinnya sama. Itu yang seimbang. Jadi jangan orang yang lahirnya belum dirapetin, belum ditutup, bilangnya yang penting hati. Begitu juga yang sudah rapet, jangan merasa dirinya sudah selesai. Ingat, hatinya juga perlu diperbaiki. Jangan sampai salah. Jangan sampai dia salah jalan. Itu harus diperhatikan. Kemudian berkata Imam Syubuli. Al-Imam Syubuli rahimahullah. Kuntu awal bidayati إذا غلبني النوم اكتحلت بالملح فإذا زاد علي الأمر أحمل ميل فاكتحل به. ما شاء الله. Imam Syibli, kita sering dengar kisahnya Imam Syibli. Ketika kantuk menguasaiku, di awal-awal dulu aku pertama kali lagi melawan hawa nafsu, itu mujahadahnya benar-benar. Apa yang dilakukan oleh Imam Syibli, kata dia bilang, itu awal-awal dulu tuh, kata Imam Syibli bilang, saya waktu ngantuk datang, maka yang pertama saya lakukan cara mengatasinya adalah memakai celak dengan perasannya air garam. Gimana itu matanya? Nanti sepet gak? Kebayang gak? Mata, kita lagi ngantuk, cipratin air udah sering. Cipratin air udah sering, melek, ngantuk lagi. Bah, ada orang yang dicipratin air nggak bangun-bangun, ada orang yang dicipratin apa air ngantuk yang masih ada, bukannya nggak ada, tapi dia mau berusaha pakai air aja udah masya Allah, alhamdulillah hebat, daripada udah tahu tukang ngantuk bisanya mojok, udah tahu tukang ngantuk bisanya minggir nyarinya tempat-tempat ngumpet. Nah itu malah kalau udah tahu dirinya tukang ngantuk, mujahadah, usaha. Ini Imam Syibli, dia tahu dirinya ngantuk, kalau dia udah tahu ngantuk, apa yang dia lakukan? Dia ambil air garam, dia ambil celak tuh, ini yang celak tuh, dia celupin, dia celakin matanya sama air garam. Lalu katanya dia, kalau dengan cara seperti itu, ternyata kantuk dia masih, apa namanya tuh, masih juga, katanya dia bilang masih ngantuk juga, saya udah pakein air garam masih ngantuk, apa yang beliau lakukan? Mail itu ini hanya celak, apa kalau kita bilang apa, yang buat dipakai buat alat-alat celaknya itu tuh, yang buat dijalanin di mata. Apa yang dilakuin sama Imam Syibli? Saya panasin itu. Uhmi. Uhmil mil. Besinya itu katanya aku panasin dikit. Panas. Orang kalau kena panas loncat gak? Kaget gak? Itu sama dia malah dicari, sengaja. Saya panasin, saya colekin dikit ke mata saya. Masya Allah. Mujahadah. Benar-benar cintanya luar biasa. Gak mau sembarangan. Nah, ini kita melawan kantuk satu jam dalam majelis. Melawan kantuk dua jam dalam majelis. Masa iya kita gak mau berusaha? Masa iya kita gak mau nyemangatin diri? Mau sampai kapan hadir fisik kita kadang-kadang di dalam majelis, tapi ilmu gak ada yang terserap di dalam pikiran kita, gak ada yang terserap di dalam batin kita. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang telah menyia-nyiakannya dengan kita terus mengikuti hawa nafsu kita. Dulu saya waktu di Hadramut, waktu wirid subuh ngantuk, dan banyak anak-anak yang ngantuk. Tapi yang berbeda adalah setiap dari kita yang menyadari bahwa kita tukang ngantuk, kita selalu menyediakan air dingin di depan kita duduk itu baca wirid. Jadi begitu ngantuk, bukan air biasa lagi, air dingin cipratin. Oh, luar biasa itu. Nikmatnya melek, paling enggak seger lagi. Itu yang semestinya terjadi pada orang yang betul-betul dirinya ingin melawan kantuknya. Hukiyan Ibrahim ibn al-Hakim, annahu qala kana abi idza ja'ahu an-nawm dakhala al-bahr fa yasbah fa tajtami ilayhi hitan al-bahr yusabbihuna ma. Insyaallah. Dikisahkan dari Ibrahim ibn al-Hakim. Sebenarnya dia berkata ayahku dulu, Imam al-Hakim, jika kalau kantuknya datang, maka apa yang terjadi? Rumahnya dekat sama laut. Dia masuk ke laut. Dia berenang. Tuh. Kalau ngantuk datang, dia berenang. Kita paling enggak kalau lagi ngantuk datang wudu. Betul-betul kita basahin diri kita. Ini ngantuk datang, beliau berenang. Ajibnya beliau berenang sambil membaca tasbih, lalu kemudian ikan-ikan yang ada di laut itu mengerumuni beliau ikut bertasbih bersamanya. Masya Allah. Berenangnya ada tujuan. Tujuannya apa? Melawan kantuk. Menyelami di badannya ke lautan, tujuannya apa? Melawan kantuk. Wahukiya anna Wahab ibn Munabbih la'allahu an yarfa'anhu naum billil fadahaba anhu naum 40 sanah. Ini sungguhnya Imam Wahab bin Munabbih, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan darinya tidur waktu malam. Saya kepengen enggak tidur. Enggak mau tidur. Dia doa sama Allah tiap malam, minta dihilangin rasa kantuknya, minta dihilangin. Akhirnya apa? Benar-benar Allah kasih hilang tidur darinya selama 40 tahun malam enggak pernah tidur. Masya Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar mau kasih sama Allah. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan dirinya. Wa kana husnul hilaj yayid nafsahu min ka'abihi ila rukbati bi 13 gaidan. Wa kana yusalli ma'a dhalika kulla yawm wa layla 1000 rak'ah. Lihat nih mujahadahnya para ulama. Hasan bin Halaj, beliau mengikat dirinya mulai dari mata kaki sampai lututnya, diikat dengan 13 tali, diikat tuh kaki. Jadi setiap kali ngantuk kakinya mulai bergoyang, kaget, berdiri lagi, ngantuk berdiri lagi. Bayangin dia salat dalam keadaan demikian. Dalam sehari semalam dia salatnya berapa? 1000 rakaat. Saking mau giat pada tujuannya. Setiap dari kita kalau niat mau jadi orang benar, niat mau berubah, niat mau menjadi seseorang yang bermanfaat, bakal sampai. Orang yang suka ngantuk di majelis, niat dirinya mau gak ngantuk, nyampe. Orang yang apa namanya itu, kalau di majelis itu buyar pikirannya kemana-mana, dia niat ingin belajar, ingin betul-betul sungguh-sungguh, dia bakal nyampe. Orang yang ibadah, sholat, zikir, ngaji, dia niat, pokoknya saya mau begini, pokoknya dengan segala kebaikan niatnya bakal sampai. Permasalahannya, kuatkan tekad. Baru kita lihat hasilnya. Ada orang mau lihat hasil tapi gak punya tekad, gak punya usaha. Masya Allah. Wa kana al-Junayd yati ila suq fi bidaya amrihi fayaftah hanutahu fayadkhiluhu wa yasabbil sitr fayusalli 400 rak'ah thumma yarja' ila baiti. Imam Junayd, saya sering cerita, Imam Junayd mengawali pekerjaannya datang ke pasar, buka toko. Dia buka tokonya, kemudian dia masuk ke dalamnya, dia turunin tabirnya sedikit, kalau kita bilang tokonya sedikit ditutup. Tiap hari, apa yang beliau lakukan? Beliau sholat di situ 400 rakaat. Masya Allah. Dulu dibilang kalau kita pergi ke Tarim, mampir ke pasarnya Tarim, pedagang-pedagang di Tarim itu jualan sambil megang Quran, lagi nungguin pelanggan itu sambil baca Quran. Bahkan dari mereka minhum kulu kebanyakan hufadzul Quran, para penghafal Quran. Supir taksi lagi nungguin orang mau naik baca Quran. Semua yang lagi apa namanya beraktivitas itu di pasar itu Al-Quran fi sadruh, ada Al-Quran di hatinya, ada Al-Quran di dadanya. Sehingga katanya kalau kalau masuk ke sana udah kayak bukan masuk ke pasar gitu. Saking orang bukan saut-sautan, beli. Kalau kita ke pasar Tanah Abang gimana? Mampir, beli, enggak. Di sana enggak gitu. Mungkin bisa dikatakan saut-sautan Quran iya. Baca, Masya Allah. Ambil jualan siwak, baca Quran. Di hatinya ada ilmu, di hatinya ada Al-Quran, jualan. Nah, ini Imam Junayd begitu juga. Yang para pengusaha, para pedagang, mulai hari-hari tokonya dengan kebaikan, bacain zikir, bacain sholawat, pasti lihat kebaikan dan manfaat yang ada. kalau dia memperlakukan hal tersebut. Kemudian wasallah Habasyi bin Daud salat ghada 40 sana ala tuhri isya. Lihat ada siapa namanya? Seorang ulama bernama Habasyi bin Daud. Beliau melakukan katanya salat subuh selama 40 tahun dengan wudu isya. Dan ini berapa kali kita dengar kisahnya ulama seperti ini? Kita lihat Syekh Abu Bakar bin Salim, kita lihat banyak lagi salaful aslaf yang mereka sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Bukan isyanya yang terlambat, tapi isyanya udah di waktu awal waktu dia sholat, wudhunya bisa ditahan, bisa dia jaga, bisa dia pelihara sampai dan subuh. Artinya semalaman itu dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lil mu'min an yakuna daiman ala taharah. Wa kullama ahdath yatatahhar wa yusalli rak'atan lillah. Wa yajtahid an yastaqbil al qibla fi kulli majlisihi wa yusawwir fi nafsihi annahu jalis baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala qadri al hudur wal muragabah hatta yulazimu sakinah wal wagar. في الفعل ويحتمل الأذى ولا يقابل المسيء ويستغفر لكل مسيء ولا يعجب بنفسه إلا بعلمه فإن العجب من صفة الشيطان وينظر إلى نفسه بعين الحقارة ويرى الصالحين بعين الاحترام والتعظيم فمن لم يعرف حرمة الصالحين حرمه الله على صحبتهم ومن لم يعرف حرمة الطاعة نزع في قلبه حلاوتها. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin untuk senantiasa menjaga dirinya dari thaharah. Selalu dalam keadaan suci. Jaga wudu. Kalau bisa wudunya itu selalu terjaga, batal. Setiap kali dia batal, kata dibilang kembali berwudu. Kalau bisa diisi dengan sholat 2 rakaat. Kemudian wa yajtahidu an yastaqbilul qiblah fi kulli majlisih. Hendaknya dia berusaha untuk menghadap kiblat dalam setiap duduknya. Kalau bisa, alhamdulillah. Setiap lagi duduk, carinya yang menghadap kiblat. Biar kenapa begitu? Biar dia itu bisa membayangkan dirinya seakan-akan duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil adab wal ihtiram, dengan adab, dengan sopan santun, dengan apa namanya itu, dengan cinta, dengan kadar apa katanya, kadar khudurnya, kadar dia menghadirkan Rasulullahnya di dalam dirinya. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim duduknya gak pernah duduk kecuali dengan duduk tahiyat akhir. Masya Allah. Adab sama Allah. Tinggi adabnya sama Allah. Padahal bisa aja dia duduk dengan cara gimana aja. Dia milih untuk seperti itu. Ihtiram lillah. Kita perempuan sopan, yang duduknya sopan. Kalau lagi di jalan duduk yang baik, menjaga sopan santun, hurmah, menghormati diri. Kemudian wal muragabah hatta yulazimu sakinah wal wagar fil fi'l. Ya terus bil muragabah, muragabah itu selalu waspada. Selalu, sehingga dia selalu memperhatikan ketenangannya dan al-wagar, keagungannya di dalam setiap perbuatan. Enggak gerabak gerubuk. Tahu orangnya tenang. Enggak pecicilan. Kenapa? Karena dia itu sedang beradab bermuamalah dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang wala yugabilul masih wa istaghfir likulli musi. Jangan ngebalas kejelekan orang yang berbuat kejelekan. Justru dia memohonkan ampun atas orang itu. Ada orang yang jahat sama kita, kan berarti kita harus jahat sama dia. Tapi katanya, sehendaknya seorang mukmin itu harusnya pada saat dia dijahati, dia mendoakan orang yang jahat itu dengan doa yang baik, bukan dengan doa yang buruk. Sumpahin ini itu. Ingat, setiap ucapan yang kita keluarkan, sekalipun kita mengeluarkan ucapan itu benar adanya untuk orang tersebut, tapi dampaknya balik kepada kita juga. Pada saat kita ngomong, apa ya, misalnya kita lagi marah, mohon maaf, kita sampai bilang, setan, setan loh. Nah, ini hakikatnya setan lagi ada di badan kita. Sialan loh, kamu hakikatnya yang lagi sialan. Kenapa? Karena kamu sedang dikuasai oleh iblis lain. Maka sial hidupmu. Karena kau telah mengumbarkan kata-kata yang tidak semestinya kau ucapkan. Karena apa yang kau ucapkan sekalipun itu ucapan benar, ia akan terus tertera di dalam catatan amal ibadahmu. Kalau itu kata-kata baik, baik. Kalau itu kata-kata buruk, buruk. Jadi latihan dari sekarang, kalau ada orang ngeselin kita, mudah-mudahan Allah tinggiin derajatnya. Adanya jadinya di catatan mana? Catatan baik. Dan pada saat kita mengucap begitu, apa yang terjadi pada diri kita? Malaikat walaki mithla dhalik, bagimu doa yang sama berkali-kali lipat ganda. Ada orang niat jahat sama usaha kita biar jadi kaya, tambah kaya. Malaikat bilang, walaki mithla dhalik, bagimu doa yang sama berjuta-juta kali lipat. Lagi doain orang kaya, tahu-tahu kita yang tambah kaya. Nah, lagi doain orang zolim, ya, kita doainnya dengan apa? Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayat, Allah jaga, Allah pelihara. Siapa yang sedang kau doakan? Dirimu sendiri. Kau mendoakan dirimu pada hakikatnya agar dirimu terjaga dari perbuatan zalim. Jadi diubah, diganti kata-kata kemarahannya. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosanya, Allah tinggiin derajatnya. Tangannya sambil dikepel, kesel nih padahal. Tapi yang keluar kata-katanya indah. Kata-katanya bah, baik. Orang Arab, orang tua kita dulu, orang tua. Biasanya orang Arab kalau ngomel-ngomel, marah-marah, keluar dari kata-katanya apa? Allah yahdi. Itu ada kata satu, Allah yahdi. Ngomongnya pakai kesel tuh, Allah yahdi. Ibu lagi kesel sama anaknya, bapak lagi kesel sama anaknya, Allah yahdi. Oh. Saya punya paman, mungkin yang kenal saya, tahu paman saya, Habib Hamid lagi bin Syekh Mubakar. Beliau sekolah lulusan dari Mekah. Dulu zaman kita masih pada kecil-kecil, ini cerita nyata yang saya lihat, dan saya pun melihat hasil dari ucapannya. Beliau punya putra, ya, pada saat itu lagi zamannya PS baru keluar. PS baru keluar, belum ada di rumah, itu masih adanya di warnet gitu ya, kayak warnet-warnet lah gitu. Satu ketika ada salah satu putra beliau yang senang dengan main itu. Wah, sampai pulang ke rumah telat. Dan beliau menjumpai itu. Beliau marah, marah. Kita yang menyaksikan adegan itu, kita pun bingung karena beliau marah. Tapi pada saat beliau marah, sambil beliau mencubit anaknya, yang keluar dari mulut beliau, Allah yahdi, cubitan satu, Allah yahdi, cubitan dua, Allah yahdi, cubitan tiga. Dan sekarang anaknya jadi apa? Anaknya jadi ulama. Bukan sumpah serapah yang keluar. Dan itu yang harusnya jadi panutan atau contoh untuk orang tua. Coba setiap orang tua lagi kesel sama anaknya, anaknya lagi malas belajar. Mudah-mudahan jadi anak ranking 1 kamu nak. Aduh. Kesel. Tapi yang keluar doa. Bisa jadi anak ranking 1 anak kamu. Mudah-mudahan jadi anak yang cepet geraknya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Padahal lagi kesel. Tapi yang keluar baik. Yang untung siapa? Anak kamu. Anak kamu. Dan begitu juga kita kepada mau anak ataupun kepada semuanya. Saat kita marah atau kita kesal, justru kita malah mendoakan dia. Itu doa padahal mentalnya ke kita. Kayak kita lagi ngelempar bola apa? Bola kasti ya. Kalau ngelempar bola kasti ke tembok, balik gak ke kita? Balik kalau kita arahinnya ke kita. Tep, tangkep lagi. Memantul dia. Begitulah doa kepada orang yang berlaku jahat pada kita. Wala ya'jib bi nafsihi wala bi ilmi. Ingat, setiap orang mukmin jangan pernah merasa bangga pada dirinya sendiri ataupun pada ilmu yang dia miliki. Hati-hati. Jangan sampai itu membuat kita tertipu, membuat kita jadi lupa diri. Ilmunya membuat dia wah, seolah-olah sudah tidak perlu lagi menuntut ilmu. Atau dia merasa dirinya udah hebat, bisa ini, bisa itu. Ingat, fa'innal ujub min sifati syaitan. Sesungguhnya sifat membanggakan diri itu adalah merupakan perbuatan setan. Sifatnya setan. Setan yang paling suka bangga sama dirinya sendiri. Hati-hati dalam hal tersebut. Bangga yang membuat kita sampai tertipu daya. Na'udzubillah min dzalik. Wa yanzur, hendaknya dia itu ila nafsi bi'ainil hagirah. Ini hagarah. Dia harus melihat dirinya sendiri dengan pandangan hina. Banyak kurang. Saya banyak kurangnya, ini itu. Dia melihat dirinya begitu. Harus banyak yang diperbaiki, harus ini, harus itu. Kita melihat diri kita seperti itu. Nah, kemudian wa yara salihin bi ainil ihtiram wa ta'zim. Pada saat kita memandang orang soleh dengan pandangan apa? Pandangan ta'zim, pandangan keagungan, pandangan hormat. Kalau ngelihat orang soleh, kalau ngelihat orang berilmu, lihat orang alim, kita yang melihatnya, lihatlah dengan pandangan ihtiram, pandangan mengagungkan, pandangan menghormati. Itu yang dianjurkan. Faman lam ya'rif hurmatus salihin, barang siapa yang tidak mengenal keagungannya orang-orang soleh, maka Allah akan menghalanginya dari apa? Dari berkawan atau bersahabat dengan orang-orang soleh tersebut. Gak bakalan dia dekat. Tidak bakalan dia menjadi kawan ataupun sahabat atau orang-orang yang akan dekat di sekeliling orang soleh. Kenapa? Karena dia tidak punya ta'zim. Tidak punya pengaguman yang semestinya kepada orang soleh tersebut. Lihat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sosok sahabat yang paling dekat sama Nabi. Kenapa beliau bisa menjadi orang yang diajak hijrah sama Nabi? Berdua-duaan di dalam goa bersama dengan Nabi. Nabi pilih beliau untuk itu. Kenapa demikian? Karena beliau adalah orang yang betul-betul mengagumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala orang-orang belum memandang Nabi dengan pandangan ihtiram. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orang-orang belum memandang Nabi dengan pandangan ihtiram, Sayyidina Abu Bakar lebih dulu. Al-Siddiq. Orang belum percaya, dia udah percaya duluan. Masya Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dapat dia. Apa yang dia diperoleh oleh Sayyidina Abu Bakar? Dekat sama Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang memandang Nabi dengan pandangan ta'zim. Nah, kita kalau mau begitu juga. Karena orang yang tidak memandang orang-orang soleh dengan pandangan ta'zim, jangan harap bisa dekat sama orang-orang soleh. Dan barang siapa yang tidak mengenal kemuliaan ta'at, kamu gak tahu tuh kemuliaan sholat, Kamu enggak tahu tuh kemuliaannya puasa. Kamu juga tidak mengenal yang namanya apa? Kemuliaannya berzikir, kemuliaannya munajat, kemuliaannya dari sedekah, kemuliaan dari ibadah-ibadah lainnya. Yang siapa yang tidak mengenal kemuliaan tersebut, maka dicabutlah dari hatinya kemanisannya atau rasa manis dari ibadah tersebut. Cabut dari dirinya. Sholat gak akan pernah ngerasa manis sholatnya. Puasa gak akan pernah dia ngerasa enak puasanya. Zikir, lelah yang ada. Sedekah, pegel yang ada. Kenapa demikian? Karena kita gak mengenal. Kita tidak paham akan kemuliaan dari ibadah yang kita buat. Itu pentingnya belajar. Kenapa kita disuruh sholat as-salah? Sholat kedudukannya seperti ini. As-salah, kata dibilang silah bainal abdi warab, penghubung antara Allah dengan hamba. Bayangin, kalau orang gak tahu kemuliaannya, maka dia gak akan pernah tahu nikmatnya dalam ibadah. Rasanya, kenikmatannya, kemanisannya dari ibadah, dia gak akan pernah tahu. Jadi kalau kita mau mengenal itu semua, perlahan-lahan ya, pelajari ibadah apa yang kita mau pelajari, ibadah sholat, ibadah ini, ibadah itu. Terus kita gali, kenali apa ibadah sholat itu, kenapa adanya ibadah sholat, apa manfaat dibalik sholat. Mau cari sampai kita menemukan jawabannya. Sehingga apa? Pada saat kita sholat, kita lagi bukan mengerjakan sholat karena wajib rukun Islam, tapi kita udah tahu tujuan daripada sholat itu. Ya karena menghubungkan kita antara hamba dengan Allah. Orang yang jatuh cinta, lagi kasmaran, akan selalu mencari cara agar dia bisa terhubung kepada kekasihnya. Zamannya surat, tulis-tulisan surat. Pada saat dia tulis surat, meskipun 10 lembar, dia gak akan bilang capek. Tapi dia hanya akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan dikala dia mengutarakan rasa hatinya, rasa cintanya di dalam surat itu. Dia selalu mencari cara. Zamannya surat udah mulai hilang, diganti sama apa waktu itu? Surat udah gak ada, diganti sama apa ya? Handphone. Anggap deh, udah mulai ada teleponan. Belum handphone nih, belum. Teleponan dulu. Mahal loh zaman dulu teleponan. Gak apa-apa, wartel laku zaman dulu. Isinya orang komunikasi, telepon-teleponan sama yang dicintainya. Dicari cara lagi, sampai datanglah era modern. Handphone genggam, beli pulsa, mahal, mahal, laku gak tapi? Laku. Ketik SMS, ketik. Zaman dulu belum ada. Dulu belum ada SMS. Baru telepon-teleponan dulu, handphone genggam. Wah, telepon-teleponan. Apa jangan sebelumnya pager dulu kali ya, saya enggak lupa. Mana pager? Pager, telepon genggam. Wah, mana caranya? Mahal pulsanya. Enggak apa-apa. Yang penting terhubung dengan yang dicinta. Mahal juga, jabanin. Dan tidak merasa dirugikan sedikit pun akan uang yang sudah dibeliin pulsa, yang dibayarkan untuk telepon-teleponan, tidak merasa sedikit pun terbuang. Sampai datang lagi di zaman message, kirim-kirim pesan melalui handphone. Tulis terus, gak berhenti, pulsa gak boleh gak ada. Biar kata cuma 10.000. Yang dicari yang gratisan, selalu mencari cara celah. Kenapa? Karena dia tahu betapa bernilainya orang yang dicintainya itu. Dia tahu. Dicari caranya lagi sama dia. Sampai era zaman sekarang modern luar biasa. Terhubung email, terhubung WhatsApp, terhubung lagi Facebook, terhubung lagi Instagram, terhubung Pada saat dia melakukan itu semua, berjam-jam di waktu malam, telepon-teleponan, adakah dari mereka merasa dirugikan? Tidak ada. Waktu tidur mereka terbuang, ada di antara mereka merasa dirugikan? Tidak ada. Pada saat mereka beli pulsa, kuota habis, mereka mati-matian menyambungkan itu semua, ada dari mereka merasa dirugikan? Tidak ada. Mereka merasa bahagia. Pada saat mereka kehilangan handphone, kuota tidak punya, tidak bisa menyambung komunikasi, apa yang terjadi pada diri mereka? Sedih, kecewa, wah, gelingsangan, gelisah. Hakikatnya, mestinya itu yang terjadi pada diri kita pada saat kita sedang sholat beribadah kepada Allah. Kita yang mencari cara, gimana caranya aku biar terhubung kepada Allah? Itu intinya. Kita mau sholat, kita belajar hari ini mencintai Allah, agar kita tahu bagaimana caranya aku terhubung kepada-Nya. Padahal Allah menjawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku jika mereka bertanya tentang aku. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, inni qarib, aku dekat sekali dengan mereka. Qarib, ente tahu teman akrab? Akrab tuh bahasanya apa sih? Gimana kamu mau mendefinisikan kata akrab? Itu diambil dari kata apa? Qarib. Teman karib. Dari mana itu kata berasal? Dari firman Allah, inni qarib, saya ini akrab, saya ini dekat dengan mereka. Akrab, dekatnya kayak gimana? Dalam ayat yang lain Allah menyebut min hablil warid, saya lebih dekat dengan mereka. Dari mana? Urat nadi mereka sendiri. Tapi kenapa kedekatan Allah ini tidak membuat energinya membuat kita seolah selalu ingin mendekat, selalu ingin mencari cara agar kita terhubung? Kalau Allah sudah mendekat, begitu dekat, terus bagaimana kita? Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, bagi seorang hamba yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya. Siapa yang mendekat kepadaku satu zira', maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, katanya, aku mendekat kepadanya ini apa, kalau ini bahasanya itu ba itu satu bentangan tangan ini. Barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan apa? Berlari. Masya Allah, setiap kita mau mendekat, Allah lebih mau mendekat. Semua sumbernya dari mana? Kita. Kamu mau merasakan kedekatan Allah? Mulai dari diri kita, berusahalah mendekat kepada-Nya. Semakin kita melangkah mendekat kepada-Nya, semakin kita akan merasakan kedekatan Allah kepada kita. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa ingin terus mendekat, rasa ingin terus merasa bahwa Allah ada di, berada di dekat dengan kita, yang membuat kita sehingga dalam beribadah tidak lagi karena hanya kewajiban, tapi itu merupakan sukacita yang di situ ada rasa bahagia, ada rasa nikmat. Dan orang yang tidak bisa menghormati taat, tidak bisa menghormati ibadah, maka jangan harap dia bisa merasakan manisnya taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Justru Allah berikan kepada kita rasa manisnya di dalam beribadah. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Baik, ada yang mau bertanya? La ilaha illallah. Assalamualaikum Ustazah. Mau tanya, lebih baik kita berkurban kambingan sendiri atau sapi, tapi bertujuh sama aja. Oh, kambing, sapi sama aja. Sini diberikan kemudahan, kambing yang bertujuh, apa sapi bertujuh, kambing satu. Kalau kita mau apa namanya, kalau ditanya yang lebih utama, ya di sini nggak ada, sama aja. Kamu kambing satu, pahalanya sama. Kalau nggak, sapi tujuh. Bertujuh, kamu dapat satu, begitu. Pahala yang kitanya lebih tertantang atau lebih sulit, misalnya kalau beli kambing harganya mahal, lebih mahal dari patungan, sapi, ya biasanya pahalanya jadi lebih besar karena adanya apa upaya yang lebih sulit kita kerjakan dibanding yang satunya gitu. Assalamualaikum Ustazah, apakah ada referensi kitab kemuliaan-kemuliaan ibadah? Jika ingin membacanya biar manis ibadahnya. Kalau kitab bahasa Arab ya ada beberapa, tapi kalau bahasa Indonesia saya wallahu alam bisawab ya. Belum pernah baca. Belum pernah. Mungkin bisa kitab Adhkar Imam Nawawi dicari terjemahannya. Nah, di situ ada pahala-pahala dari keutamaan istilahnya hadis-hadis yang kuat yang apa namanya menuntun kita kepada amalan ya. Mungkin kitab Adhkar bisa. Yang lainnya kalau bahasa Indonesia wallahualam saya enggak tahu. Bahasa Arab ada beberapa. Terus kemudian Ustazah mau tanya, tanpa disengaja kuku kena pisau terus tajam, kalau patah gimana? Karena niat mau kurban. Gak apa-apa, karena kan gak sengaja. Kalau kuku itu patah bukan karena sengaja atau karena juga misalnya kayak tadi nih kepotong karena ada pisau tajam, gak apa-apa. Bahkan kalau kukunya mengganggu karena patah harus dipatahin biar tidak mengganggu, itu hukumnya juga boleh dipatahin. Saya ingin bertanya, apakah benar dalam Al-Quran suami istri tidak boleh memanggil ibu bapak, mama papa, harus memanggil selain itu? Syukran Ustazah, sehat selalu ya Ustazah. Panggilan ayah itu hanya dibolehkan untuk ayah kita. Suami memang panggilannya ya biasanya panggilan suami. Rasulullah SAW mencontohkan itu dengan panggilan lainnya, yaitu panggilan manja antara suami dan istri. Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan Humaira. Ya, dengan Humaira. Sementara kalau Sayyidah Aisyah memanggil Rasulullah tidak pernah dengan Muhammad namanya, ya dipanggil dengan panggilan yang mulianya gitu. Panggilan apa? Ya kalau kita biasanya ada Kak, ada Mas ya biasanya. Apalagi ya? Ada Bang misalnya atau mungkin zaman sekarang kali lebih modern lagi atau lebih ini lagi apa tuh yang atau gimana gitu, mungkin ya panggilan yang dia suka, sukanya dipanggil apa, bang, mas, kak, apa. Hindarin hanya dengan nama-nama aja gitu, itu dianjurkan jadi agar tidak rancu, dia nggak panggil mama, mama, papa, papa. Ya itu dianjurkannya seperti itu. Sebenarnya kalau kita sering memaafkan kesalahan teman, lalu kita dibilang sok baik karena selalu maafkan salah dia, apa kita salah sudah? Karena saya tidak bisa memusuhan lama-lama, tapi ada saja yang tidak suka. Apa pedulinya dia terhadap perbuatan kita dan apa pedulinya kita terhadap kata-kata dia? Kalau memang kita niatnya dari hati ingin memaafkan, maka sekalipun ada orang yang mengecam kita, sok baik lo, sok ini lo, kita gak peduli karena tujuan kita memang kita tidak mau hati kita kotor. Orang yang seperti itu gak akan pernah ada habisnya. Terus apa saran dia? Kalau tidak kita maafkan, terus kita harus apa? Dia mau kasih kita saran apa? Kalau gitu benci, benci saja, marahan aja terus, musuhan aja. Apa itu jawaban yang terbaik? Kalau kita melakukan kebaikan, lalu kemudian ada yang mengkoreksi kebaikan tersebut, bukan kepada hal yang lebih baik, tidak usah digubris. tidak perlu digubris, tetap pada dirimu, tetap jadi dirimu. Itu adalah perbuatan yang mulia dan terus lakukan. Siapa tahu kalau seandainya kita mudah memaafkan, Allah Subhanahu wa taala pun akan juga mudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Saudara mau tanya, kalau seorang anak mau berkurban umur 5 tahun itu berlaku juga ya untuk tidak gunting kuku? Ya pokoknya kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dianjurkan untuk siapa ingin berkurban untuk tidak menggugurkan rambut kukunya. Agar itu semua menjadi saksi kita nanti. Dan begitu pula kepada anak, kalau tidak penting, tidak darurat, tidak perlu dipotong kukunya. Tunggu aja nanti. Fuan Ustazah mau tanya, disunahkan yang akan berkurban agar tidak memotong kuku atau rambut atau kuku. Bagaimana kalau yang membeli suami tapi nama kita? Apakah disunahkan juga hal tersebut? Yang mau kurban siapa? Kamu apa suami? Kalau suami berkurban atas nama suami dan keluarganya, berarti satu keluarga, meskipun belinya satu. Karena suami kalau kurban atas dirinya, untuk dirinya dan keluarganya, itu masuk. Itu hukumnya boleh. Berarti yang gak motong bukan suami doang, termasuk kamu semua sekeluarga. Begitu. Kalau suami belinya memang khusus untuk kamu, untuk istrinya, nah berarti di situ kamu yang tidak memotong kuku, suami boleh, begitu aja. Kalau di situ niatnya kamu sendiri. Taib, soalnya Ustazah, bagaimana dengan doa jelek orang tua ke anaknya karena perlakuan anaknya memang sudah melampaui batas? Tetap orang tua dianjurkan untuk berdoa kebaikan kepada anaknya. Adapun kalau sampai memang sudah melampaui batas, ya wallahu a'lam bishawab, tapi tetap sebagai orang tua yang bijak, harusnya dia bertutur ucapan-ucapan yang baik, berkata kata-kata yang baik terhadap anaknya. Sekalipun perbuatan anaknya memang melampaui batas. Kasihan anaknya kan nanti kalau ternyata orang tuanya mendoakan yang buruk dan itu terjadi pada anaknya. Tetap berusahalah menjadi orang tua yang berdoa dengan doa-doa yang baik. Saudara berniat sunnah kurban atas nama ayah saya, tapi pakai uang tabungan saya. Yang sunnah kurban kukunya tidak dipotong kuku ayah saya atau saya, Ustazah? Niat kurbannya siapa? Kalau yang dinamain kurbannya ayahnya, berarti ayahnya yang kagak dipotong kukunya. Kalau meskipun uangnya pakai uang kamu, yang gak dipotong berarti ayahnya, bukan kuku kamu. Assalamualaikum Ustazah, afwan, ana mau tanya, kalau seandainya orang tua kita lupa sudah diakikah atau belum sama orang tua, terus kita mau berkurban, boleh gak? Sebaiknya gimana? Ya boleh. Akikah itu tanggung jawab orang tua, akikah itu tanggung jawab orang tua, adapun kurban itu kan individu. Berarti kalau kamu ditanya mana mau mendahulukan antara kurban atau tidak gitu ya, misalnya saya lupa nih udah diakikahin atau belum, tapi saya pengen berkurban, ya kurban aja gak apa-apa. Kurban aja gak masalah. Bukan sebaiknya gimana ya, sebaiknya kurban dulu kalau ditanya. Karena kurban itu kewajiban kita, adapun akikah itu kewajiban orang tua. Terus kemudian, assalamualaikum Ustazah, benarkah tidur setelah subuh tidak boleh dan jam berapa dibolehkan untuk tidur? Subuh setelah tidur setelah subuh itu yurisul faqra, katanya bisa mewariskan kemiskinan. Ya, dan membuat fisik orang tersebut tidak sehat, tidak bugar karena tidur setelah subuh. Nah, jadi kalau bisa dihindarin. Kalau ditanya kapan waktu tidurnya itu gubailan zuhur, sebelum zuhur. Kurang lebih sejam, setengah jam sebelum zuhur, ya itu tidur deh. Itu yang dianjurkan. Atau ya kalau mau tidur lagi setelah zuhur sebelum asar. Jangan sudah azan asar baru tidur. Itu gak boleh. Kedua, pas istinja kalau kedapatan tidak ada tisu gimana caranya Ustazah? Ya pakai air. Gak kedapatan juga, gimana caranya? Kalau gak kedapatan tisu ya pakai air. Itu kan wasilatul istinja, cara tata cara istinja itu albil hajar, obil mak, caranya antara dengan air atau dengan batu. pada saat, nah batu itu wasilahnya adalah tisu yang sekarang dipakai. Kalau kamu istinja, kamu nggak ketemuin dua cara ini, berarti najis, masih najis, belum terangkat najisnya, belum bisa, belum bersih, ya. Kemudian, kalau ada pengajian, tapi kita harus dibaiat dulu. Waduh, baiatnya apa tuh? Ya, pengajian-pengajian kita, pengajian salaf, nggak ada yang pakai baiat-baiatan. Jadi kalau yang pakai baiat-baiat itu wallahu a'lam bishawab, ya, saya tidak tahu menahu dan tidak tahu juga alirannya apa. Tolong ditelaah dulu, ditelusuri dulu, diteliti dulu. Ngajinya di tempat yang jelas-jelas aja. Ya, pengajian-pengajian salaf kita agar kita terhindar dari ajaran-ajaran yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini insyaallah menambahkan ketakwaan kita, menambahkan kecintaan kita, menambahkan kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih ya Allah telah membuat kita hari ini dapat belajar kembali mengkaji ilmu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kenikmatan ini senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا فتب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتسابي منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول